Bismillahi tawakkaltu anallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya kekuatan melainkan dengan Allah.